إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أعزني الله وإياكم، جماعة صلاة المغرب yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi taala alaihi. Masih kita pada fasal yang membahas tentang adraru dzunub wal ma'asi. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita sampai pada riwayat yang beliau rahimahullah taala sebutkan. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya haditsan mursala innal arda tazalzalat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu alaiha thumma qala uskuni fa innahu lam ya'ni laka ba'd thumma tafata ila ashabihi fa qala inna rabbakum la yasta'tibukum إن ربكم لا يستعتبكم فاعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. disebutkan dalam riwayat Ibn Abi Dunya sebuah hadis yang mursal tidak sampai kepada Nabi alaihi wasallam, yang biasanya sampai kepada tabi'in saja, terputus sampai tabi'in, tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal arda, sesungguhnya bumi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah gempa, terjadi gempa. Fa wada'a yadahu 'alaiha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas bumi. Kemudian beliau berkata: uskuni, tenanglah, diamlah wahai bumi. Fa innahu lam ya'ni laka ba'd, sesungguhnya belum saatnya untuk kamu gempa. Belum saatnya untuk kamu goncang. Thumma tafata ila ashabihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok kepada para sahabatnya. Fa qala, kemudian beliau bersabda: inna rabbakum la yasta'tibukum fa'tibuh. Sesungguhnya Rabb kalian sedang menegur kalian, mencela kalian. Fa'tibuh, maka sadarlah kalian, bersegeralah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taubatlah kepada Allah. Thumma tazalzalat bin nasi ala ahdi Umar ibn al-Khattab, kemudian terjadi lagi gempa bumi di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka beliau Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata: ayyuhan nas, wahai manusia, ma kanat hadhi zalzala illa ala syai'in ahdatsumuh, tidaklah terjadi gempa bumi ini melainkan karena satu dosa yang kalian perbuat. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. La in 'adat la usakinukum fiha abada, seandainya kalian kembali berbuat dosa-dosa, kemudian terjadi kembali yang namanya gempa, la usakinukum fiha abada, saya tidak akan pernah mau satu tempat dengan kalian. Saya akan tinggalkan tempat ini untuk hijrah ke tempat yang lainnya lebih baik. Demikian makna dari hadis ini kurang lebih. Hanya saja hadis ini lemah. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya belum pernah terjadi yang namanya gempa bumi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya, belum pernah terjadi yang namanya gempa bumi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan terjadinya gempa bumi di masa beliau, dikatakan oleh para ulama tidak ada satupun yang sahih. Ya, tidak ada satupun yang sahih, semuanya dhaif. Dan terjadinya gempa bumi itu di masa Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian dikatakan oleh para ulama. Ya, hanya saja makna dari hadis ini sahih, yaitu bahwasanya segala macam malapetaka bencana, baik yang datang dari atas langit ataupun dari bumi, itu diakibatkan dan disebabkan oleh dosa-dosa manusia, kemaksiatan-kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah jadikan bumi ini tenang, kokoh. Allah pancangkan di atasnya gunung-gunung. Agar apa? Agar jangan sampai bumi ini goyang seperti perahu di atas lautan. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum. Kata Allah, kami lemparkan, kami pancangkan di atas bumi ini gunung-gunung yang banyak dan kokoh, menjulang tinggi, agar jangan sampai bumi ini goyang, menggoyang kalian. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat ini akan senantiasa Allah jaga untuk kalian selama kalian menjaga ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkufurinya dengan beragam dosa-dosa dan kemaksiatan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekali-kali tidak akan merubah keadaan suatu kaum yang tadinya berada di atas kenikmatan, ketentraman, ketenangan, sampai kaum itu sendirilah yang merubah keadaan mereka menjadi bencana, malapetaka dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Segala apa saja yang kalian rasakan dari musibah-musibah itu karena sebab ya dosa-dosa kalian, kejelekan-kejelekan kalian. Ya. Demikian. Ya, secara makna sahih, hanya saja hadis ini lemah. Tidak terjadi ataupun belum pernah terjadi yang namanya gempa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya secara umum yaitu bahwasanya yang namanya gempa itu diakibatkan oleh dosa-dosa manusia. Ya, bukan karena sebab-sebab yang lain. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang mengaturnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi untuk goncang, maka dia akan goncang. Kemudian riwayat berikutnya yang beliau bawakan rahimahullah, wa fi manaqibi Umar ibn Abi Dunya anna al-ardha tazalzalat ala ahdi Umar fa daraba yadahu 'alayha wa qala malaki malaki ama innaha law kanat al-qiyamah haddathti akhbaraha. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. Dan di antara manaqib, pujian ataupun kelebihan Umar adalah seperti yang tersebut dalam Ibnu ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, bahwasanya bumi pernah mengalami keguncangan, gempa di masa Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Umar pun memukul dengan tangannya bumi dengan mengatakan, malaki malaki, ada apa denganmu, ada apa denganmu sehingga terjadi pada dirimu gempa. Amma inna halau kanatil qiyamah haddasat akhbaraha. Adapun jika seandainya terjadi kiamat pada bumi ini, maka seharusnya bumi ini menceritakan khabarnya, beritanya, sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Adapun seandainya kiamat terjadi, seharusnya bumi berbicara Karena Allah berfirman di dalam surat Az-Zalzalah, apabila bumi digoncang dengan sekeras-kerasnya, kemudian mengeluarkan isi perutnya, maka manusia berkata, ada apa dengan bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu, di hari kiamat, bumi berbicara, memberitakan tentang khobar-khobar yang terjadi di atasnya, yang diperbuat oleh manusia. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terjadi hari kiamat, maka tidak ada tempat dari bumi seluas lengan pun atau sejengkal pun, melainkan dia akan berbicara, menceritakan perihalnya, apa yang terjadi di atasnya dari perbuatan-perbuatan manusia, menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia yang baik dan buruknya. Kemudian di antara riwayat yang lain yang beliau bawakan rahimahullah, wa dzakara al-imam Ahmad an Safiyyah qalat zalzalat al-madinatu 'ala ahdi Umar fa qala ya ayyuhan nas ma hadha ma asra'a ma ahdathtum la in 'adat la usakinukum fiha. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahmatullahi taala alaihi dari ucapannya Safiyyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau berkata, terjadi gempa di Madinah di masa kekhilafahannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau pun berkata, ya ayuhannas, wahai manusia, ma hadha, ada apa dengan bumi ini? Ma asra'a ma ahdathum, alangkah cepat keburukan karena sebab kemaksiatan yang kalian perbuat. Ya, alangkah cepat musibah yang timbul karena sebab kemaksiatan yang kalian kerjakan. Lain adat la usakinukum fiha, seandainya gempa ini terjadi kembali, maka saya tidak mau senegeri dengan kalian. Saya akan tinggalkan kalian mencari negeri yang lain. Ya. Di sini terjadi gempa di masa Umar. Ya, karena mulai manusia ya banyak melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Adapun Umar radhiyallahu taala an adalah seorang khalifah yang rasyid, yang adil, yang dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Khususnya di dalam hadis hadis. Qala Ka'ab, innama tuzalzal al-ardu idza umila fiha bil ma'asi fatar'adu faraqan min ar-rabbi 'azza wa jalla an yattali'a 'alayha. Dikatakan oleh Ka'ab radhiyallahu taala anhu, hanya saja tuzalzal al-ard, bumi ini akan diguncang, idza umila fiha bil ma'asi, apabila diperbuat di atasnya dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Fatar'adu faraqan min ar-rabb, maka bumi pun goncang karena rasa takutnya kepada Allah Rabbnya. An yattali' 'alaiha, ketika Allah melihat bahwasanya di atasnya diperbuat beragam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Demikian keadaan bumi yang senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia diperintahkan untuk goncang, maka dia akan goncang. Ya. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila al-Anshar, amma ba'du fa inna hadha ar-rajfu shay'un yu'atibu Allah bihi al-ibada wa qad kataba ila al-Anshar an yakhruju fi yawmi kadha wa kadha fi shahri kadha wa kadha faman kana 'indahu shay'un falyatasaddaq bihi fa inna Allah 'azza wa jalla yaqul qad aslaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثلاث أوران خليفة yang terkenal ya keilmuannya, ibadahnya dan keadilannya, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, menulis surat ke negeri-negeri yang di bawah kekuasaannya. Ya, amma ba'd, adapun setelah itu, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada nabinya alaihi salatu wasalam, maka beliau berkata, fa inna hadzal rajf, sesungguhnya gempa bumi ini yang terjadi adalah syai'un yu'atibu Allahu bihil ibad, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala mencerca, menegur para hamba agar mereka yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat sadar, insaf, mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan agar mereka-mereka yang soleh Jangan sampai tinggal diam, memikirkan dirinya mau bangkit menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Iya. Banyak sekali faedah-faedah yang muncul dari sebab teguran Allah Subhanahu wa taala yang berupa musibah alam ini. Wa qad katabtu ila al-amsar an yakhruju fi yawmi kadza wa kadza. Sungguh saya telah menulis perintah kepada negeri-negeri agar mereka semua keluar. Fi yawmi kadza wa kadza, di hari ini dan hari itu. Di bulan ini dan di bulan itu. Kemudian faman kana indahu syai'un falyatasaddaq bih. Dan siapa yang dia memiliki di rumahnya sesuatu dari harta, maka hendaknya dia bersedekah dengannya. Di sini beliau membimbingkan kepada masyarakatnya agar bersedekah. Karena inna sadaqah sir tudfi'u ghadaba ar-rabb. Sebutkan di dalam sahih at-targhib. Sesungguhnya sedekah yang dikerjakan dengan diam-diam ataupun rahasia itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di antara sebab yang karenanya segala macam musibah dan bencana tertahan, sehingga beliau mewasiatkan untuk bersedekah kepada masyarakatnya. Jangan bakhil. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah azza wa jalla berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh sukses, beruntung man tazakka, siapa yang tazakka. Ada yang menafsirkan mengeluarkan zakat. Ada yang menafsirkan secara umum mensucikan dirinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, di antaranya zakat dan yang lainnya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan salat. Selalu dia mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dia mengerjakan salat. Ya. Wa qulu kama qala Adam, dan hendaknya kalian mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Adam, orang tua kalian, tatkala terjatuh ke dalam dosa pelanggaran kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa yang diucapkan oleh Adam alaihi salam setelah beliau terjatuh ke dalam dosa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, beliau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Hendaknya ucapkan oleh kalian ucapan yang diucapkan oleh orang tua kalian ini. Karena Adam setelah beliau mengucapkan ucapan ini, Allah katakan, fatalaqqa Adamu min rabbihi fataba alaihi innahu watawwabur rahim. Ya. Maka kami terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat Adam. Fataba alaihi. Setelah beliau menerima kalimat-kalimat ini dari Allah Subhanahu wa taala, itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, fataba alaihi. Maka Allah pun menerima taubatnya. Demikian seharusnya yang diperbuat oleh anak keturunannya, mengikuti ya jejak orang tuanya ketika dia terjatuh ke dalam dosa, segera bertobat, menyesal, beristighfar, meminta rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia meneladani musuhnya, iblis. Tatkala dia terjatuh ke dalam dosa, maka dia semakin menambah dosa di atas dosanya. Ya. Wa qulu kama qala Nuh, dan ucapkanlah oleh kalian sebagaimana yang diucapkan oleh Nuh. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin, ya Allah. Kalau engkau tidak memberikan ampunan kepadaku, tidak merahmatiku, pasti aku menjadi orang-orang yang merugi. Di sini bimbingan dari beliau setelah bersedekah agar memperbanyak istighfar. Ya. Nabi Nuh alaihi salam di dalam surat An-Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursil as-sama'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Maka saya katakan kepada kaumku, beristighfarlah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun. Apa balasannya bagi mereka-mereka yang suka beristighfar kepada Allah? Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan dari atas langit hujan deras yang bermanfaat. Ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan niscaya kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang banyak dan juga harta-harta yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang indah dan juga sungai-sungai yang mengalir di dalamnya air. Ya. Dari sini sebagian ulama ketika ada orang yang mengeluh kepadanya karena dia belum punya anak, ya, sudah menikah lama kemudian belum juga punya anak, di antara mereka membimbingkan agar perbanyaklah istighfar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilu as-samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin." Allah ini saya akan memperbanyak untuk kalian dengan sebab kalian memperbanyak istighfar kepada Allah, harta benda kalian dan juga anak-anak kalian. Istighfar. Karena yang namanya kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terhalang dengan sebab dosa yang kita perbuat. Dan dengan kita hapuskan dosa tadi dengan istighfar, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa qauluhu wa qulu kama qala Yunus, dan ucapkanlah oleh kalian sebagaimana yang diucapkan oleh Yunus tatkala beliau berada di dalam kegelapan, di atas kegelapan, di atas kegelapan, di dalam perut ikan gelap gulita, iya, di dalam lautan yang dalam gelap gulita, di malam yang sangat pekat gelap gulita, sangat sengsara beliau berada di perut ikan lama, lumayan lama di situ. Apa yang beliau ucapkan yang karenanya Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan Allah Subhanahu wa taala lantaskan beliau ke daratan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui dosa-dosanya, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya, kekeliruannya. Ya. Dan para nabi itu ma'sum dari dosa-dosa besar. Yang ada dosa-dosa kecil itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada ilah yang hak kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Maka siapa saja yang dia membaca, ya, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus, ya, dengan keyakinan memahami maknanya, maka insyaallah dia akan mendapatkan kelapangan dari apa yang menimpa dirinya, dari kesusahan dan kesempitan. Inilah di antara pesan yang dipesankan oleh khalifah yang adil Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah taala kepada masyarakatnya, yaitu agar mereka segera sadar, ya, memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah, inabah kembali kepada Allah dengan amalan saleh. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسود ابن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. رواه أبو داود بإسناد حسن. فإن هذا سني في صحيح على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Kata Imam Ahmad menceritakan kepadaku Aswad ibn Amir dari Abu Bakar, dari Al-A'mash, dari Atha ibn Abi Rabah, dari Ibn Umar, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia bakhil, kikir dengan harta-harta mereka, mata uang emas dan perak mereka hanya disimpan untuk kepentingan pribadinya, ya, tidak mau membayar zakat, tidak mau dimanfaatkan untuk berbuat ihsan, ya, kepada orang-orang yang membutuhkannya, watabayau bil inah, kemudian mereka saling bertransaksi jual beli dengan cara inah. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama di antara surah gambaran jual beli inah yang terlarang dan itu termasuk jual beli riba adalah seperti kalau ada dua orang, si A dan si B. Si A yang membeli, B yang menjual. Ya, si A ini butuh duit kepada si B, si pedagang, taruh si pedagang motor. Dia mau ngutang, enggak dikasih sama si B. Ya sudah, saya mau ngutang, enggak dikasih. Kata si B-nya, yang punya motor, sudah nih, saya punya barang, motor. Silakan kamu beli dengan harga 10 juta. Ya, 10 juta. Nanti setelah itu kamu jual lagi kepada saya dengan harga 8 juta. Secara cicilan. Dipahami gini, si A dengan si B, si A butuh duit ini, si pembeli, si A butuh duit, si B pedagang, penjual motor, datang ke si B, si A ini, iya, pinjam duit nggak dikasih, sudah, ini aja nih, saya punya barang silahkan kamu beli, harganya 10 juta, nanti setelah itu kamu jual lagi kepada saya dengan harga 8 juta, dengan dicicil, ya sudah kalau gitu. Saya beli motor, diambil motornya dengan harga 10 juta, ditekan 10 juta. Setelah itu dijual lagi kepada si pembeli dengan harga 88 juta. Dibayar dengan cicilan. Dia dapat duit ini. Ininya si A-nya mau karena butuh duit dia. Dalam kondisi dia utang sama si siapa? B. Berapa? 10 juta. Iya. Berapa juta? 10 juta kan? Iya. Berapa ruginya si B? Hah? Dijual 8 juta. Ya, dia untung 2 juta itu si pembeli itu. Si penjual untung 2 juta kan? Karena dia beli motor yang harganya 10 juta dengan 8 juta. Ya, pada tanggungan si siapa? A ini 10 juta dia harus bayar. Ya. Jadi paham enggak itu? Jadi si A dengan si B, A membeli motor sama si B harga 10 juta. Berarti utang 10 juta tuh. Kemudian jual lagi itu motor tadi dengan harga berapa? 8 juta karena dia butuh duit kontan gitu. Butuh duit kontan. Maka dia harus bayar 10 juta. Ya, kepada si penjual tadi si B, ya. Dan di sana ada gambaran-gambaran yang lain. Wa tabi'u adnabal baqar. Dan apabila mereka manusia mengejar-ngejar ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan mereka, wa tarakul jihad fi sabilillah, dan mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, anzalallahu bihim bala, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka bencana, musibah, la yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengangkat bala tersebut dari mereka hingga mereka mau kembali kepada agama mereka sendiri. Ya. Itu ancamannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka dengan sebab kemaksiatan yang mereka perbuat berupa kekikiran. Ya. Dalam hadis yang sudah disebutkan, ya, ittaqu dhulm fa inna dhulm dhulumat yaumal qiyamah wattaqu syuh fa inna syuh ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wasahallu maharimahum. Takutlah kalian, jauhilah oleh kalian kezaliman-kezaliman, karena yang namanya kezaliman itu kegelapan di hari akhir nanti. Jauhilah kekikiran, karena kekikiran ini telah membinasakan kaum-kaum sebelum kalian. Ya. Membawa mereka untuk saling menumpahkan darah mereka dan saling menghalalkan kehormatan-kehormatan yang lainnya. Ya. Itu bon asyuh. Ya. Wa tabi'u adnabal baqar, juga sibuk dengan apa? Peternakannya, perniagaannya, perdagangannya, sehingga dia lalai dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan dari mengamalkannya ataupun mendakwakannya. Wa tarakul jihad fi sabilillah, dan meninggalkan jihad di jalan Allah ketika ada tuntutan untuk berjihad. Ya. Maka lihat apa hukumannya, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka bala yang bisa jadi merata mengenai seluruhnya. Tidak menyisakan ya satu pun dari mereka. Khususnya apabila di tengah-tengah mereka tidak ada golongan yang mau menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian di antara riwayat yang lain yang beliau bawakan rahimallahu taala, wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadis Ibnu Umar qala laqad ra'aituna wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslimi wa laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhanna an-nas bid dinari wa dirham wa tabayya'u bil 'aynah wa taraku al jihad fi sabilillah wa akhadhu aznab al baqar anzalallahu alaihim min as-sama'i bala'an fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya beliau Ibnu Umar mengisahkan tentang bagaimana keadaan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana sikap kedermawanan mereka dan isar saling mengutamakan satu sama lainnya di antara mereka. Sungguh saya melihat, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian ataupun di antara kami dahulu yang lebih berhak dengan dirham yang dimiliki oleh saudaranya. Maksudnya, dirham yang dimiliki oleh saudara yang lain itu begitu mudah, ya, untuk dimanfaatkan oleh yang lain, oleh saudaranya yang lain ketika butuh, bahkan ditawarkan yang membutuhkannya, sehingga sepertinya sama saja gitu antara yang kaya dari mereka dan yang miskin. Ketika butuh yang miskin, yang kayanya menawarkan, silakan ini, manfaatkan, gunakan, saya punya kelebihan harta. Iya. Yang kaya tidak merasa berhak dengan harta yang dia miliki. Iya. Ini hak saya, dihasilkan dengan sebab susah payah, banting tulang saya. Tidak. Yang kaya begitu isar, mengutamakan sebagian yang lainnya yang membutuhkannya. Iya. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi, dahulu kita mendapati tidaklah seorang yang dia memiliki harta merasa lebih berhak dengan hartanya ataupun dirhamnya yang dia miliki dari saudaranya yang lain yang tidak memiliki. Ya. Saya sungguh telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai bukti, ya, sebagai bukti pengamalan dari mereka atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Idza dhanna an-nas bid-dinar wa dirham," apabila manusia kikir, ya, dengan harta yang berupa emas dan mereka dan perak yang mereka miliki, wa tabayyu bil ainah, kemudian saling jual beli dengan cara ainah ataupun riba dengan segala macam jenisnya, wa tarakul jihad fi sabilillah, dan mereka meninggalkan jihad fi sabilillah, wa akhadhu aznabal baqar, kemudian mereka senantiasa memegang ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk mengurusi peternakan mereka. Anzalallahu alaihim minas sama'i bala'an, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada mereka bala, bencana dari langit. Fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum, dan Allah sekali-kali tidak akan mengangkat dari mereka bala tersebut hingga mereka mau kembali, ya, kepada agama-agama mereka ataupun kepada agama mereka. Ya, di sini ancamannya keras juga, sama seperti yang sebelumnya. Ya. Dan di antara faedah yang lain, ya, yaitu bahwasanya salafus saleh, pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat Nabi itu begitu kuat, ya, di dalam mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semangat di dalam mengamalkannya. Sampai-sampai Allah puji mereka di dalam ayatnya. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka kaum Ansar yang mereka mempersiapkan tempat dan telah beriman sebelumnya, mencintai kaum Muhajirin yang hijrah kepada mereka ke Madinah, negerinya orang Ansar. Kemudian yuhibbuna man hajara ilaihi, mencintai mereka, ya, dan tidak mendapati pada dada-dada mereka hajah, kebutuhan ingin dibalas dengan sebab kebaikan yang mereka berikan kepada kaum Muhajirin. Ya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bahkan mereka lebih mengutamakan saudara-saudaranya yang hijrah, yang miskin, meninggalkan keluarganya, rumah dan harta bendanya, hanya membawa dirinya. Itu diutamakan oleh Ansor, kaum Ansor, ketimbang dirinya, keluarganya, bahkan anak-anaknya, lebih mengutamakan kaum Muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri dalam kondisi sangat membutuhkannya, tapi diutamakan kaum Muhajirin. Di akhirnya Allah katakan, wa mayyuh wa mayyuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, dari sifat kikirnya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, sehingga di zaman sahabat Nabi alaihi salam itu jarang terjadi yang namanya gempa bumi ataupun bencana alam. Tidak seperti keadaan sekarang yang kita alami. Ya. Belum lama kita mendengar terjadi gunung meletus. gempa bumi, terjadi lagi gempa bumi, tsunami, hampir enggak kehitungan. Tidak ada sebab yang mendatangkan malapetaka dan bencana ini melainkan dosa-dosa kita sendiri yang kita perbuat. Itulah yang mengundang ya malapetaka dan musibah. Ya. Wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimin. Kata Allah, kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka sendirilah sebenarnya yang menzalimi diri-diri mereka dengan sebab maksiatan dan dosa-dosa yang mereka perbuat. Wa qala al-Hasan rahimahullah, innal fitnata wallahi ma hiya illa 'uqubatun min Allah 'ala an-nas. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya fitnah itu demi Allah hanyalah uqubah, tidak lain merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala 'ala an-nas, atas manusia, karena sebab dosa-dosa mereka, pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah, musibah bisa berupa fitnah dunia dan juga bisa berupa fitnah diniyah, agama. Sama-sama berat. Tidak ada di antara kita yang ingin dapat musibah dunia ataupun agamanya. Dan yang lebih berat tentunya dari dua macam fitnah ini adalah fitnah apa? Agama. Itu lebih berat karena urusannya surga dan neraka. Seseorang apabila dia agamanya terfitnah, terseret ya oleh aliran-aliran yang menyimpang, tersesat, maka dia terancam dengan an-nar. Adapun musibah dunia, paling jeleknya adalah kematian. Ya, kematian. Dan ini kematian ini baik apabila dia dalam kondisi istiqomah di atas agamanya. Ya, sehingga kita dianjurkan untuk berdoa agar kita diselamatkan dari musibah yang berkait dengan agama kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami. Karena urusannya sangat berat, dunia dan akhirat. Ya. Bukan hanya akhiratnya, bahkan dunia pun sudah sengsara dia sebelum di akhiratnya. Nasallallahu ta'ala salama wa afiyah. Wa nadhara ba'du anbiya'i bani Israil ila ma yasna' bihim bukhtansar. Faqala bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna. Sebagian para nabi Bani Israel, Bani Israel itu nabinya banyak. Sebagian para nabi Bani Israel melihat kepada apa yang diperbuat oleh penguasa mereka yang zalim, mengis, ya jahat, sewenang-wenang, ya bukhtansar. Faqala, maka mereka mengatakan nabi ini, bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna, ya Allah, karena sebab dosa-dosa yang kami perbuat sehingga Engkau timpakan kepada kami satu orang pemimpin yang zalim, ya, yang bengis, jahat, sewenang-wenang, yang dia sifatnya la ya'rifuka wa la yarhamuna, tidak kenal dengan Engkau, ya Allah, tidak pula memiliki kasih sayang kepada kami masyarakatnya. Nah ini. Bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna, dengan sebab dosa-dosa yang kami perbuat, ya Allah, Engkau timpakan kepada kami bukhtansir, seorang yang zalim, pemimpin yang durjana, yang dia tidak kenal Allah, juga tidak kenal kasih sayang kepada masyarakatnya. Dibunuh secara sewenang-wenang, dirampas hartanya, dan segala macam kezaliman ditimpakan kepada masyarakatnya. Apa sebabnya? Dosa-dosa masyarakat itu sendiri yang mereka perbuat, kemungkaran-kemungkaran yang mereka kerjakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka sebagai balasannya. Sehingga kalau kita menginginkan untuk ya negeri kita menjadi baik, maka berupayalah kita dari masing-masing pribadi dan keluarga untuk memperbaiki keadaannya masing-masing. Ya. Memperbaiki ketakwaannya kepada Allah. Ya. Kemudian juga termasuknya dengan kitabullah dan sunnah rasulnya terus. Sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita menjalani jalan-jalan yang tidak diperintahkan sama sekali oleh Allah dan Rasulnya, melakukan demonstrasi dan yang semisalnya. Dia menganggap bahwasanya cara ini akan bisa menghasilkan seorang pemimpin yang baik. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wa qala bukhtanasar li Daniel, sini tidak ada harapannya, Allah alam. Waqala Bukhtanasar li Daniel. Bukhtanasar seorang pemimpin yang zalim dan bengis dan sewenang-wenang ini berkata kepada Daniel. Wallah alam, apakah dia nama nabi ataupun bukan, ada khilaf di antara ulama. Di antara nama nabi ada yang disepakati, ya sebagai nabi. Ada juga yang diberselisihkan apakah dia orang soleh ataupun nabi. Kata Bukhtanasar li Daniel, kata Bukhtanasar kepada Daniel sebagai mengatakan seorang nabi. Malladhi sallatani ala qaumik. Apakah yang menyebabkan aku bisa menguasai kaummu? Qala, maka Daniel berkata, idhamu khati'atika wa zulmu qaumi. Besarnya kejahatanmu wahai Bukhtanasar dan juga kezaliman kaumku terhadap diri-diri mereka. Itulah sebabnya engkau ditimpakan kepada kaumku. Ya. Dan di sini termasuk Israiliyat. Ya. Termasuk kisah-kisah Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang diambil dari Ahlul Kitab, dan seringnya kebanyakannya Israiliyat itu diambil dari Al-Yahud. Ya, itu kebanyakannya. Dan terkadang juga diambil dari Nasara. Dan sikap yang benar kata para ulama berkait dengan kisah-kisah Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang itu ditetapkan oleh Islam dan dipersaksikan kebenarannya tersebut dalam Al-Quran ataupun Sunnah, maka itu hak, benar, diterima. Di antara contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan juga yang lainnya dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang pertama ya, kisah Israiliyat yang ditetapkan oleh Islam, diakui kebenarannya, yang itu datang dari Ahlul Kitab, Yahudi ataupun Nasara. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengisahkan, ja'a habrun minal ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad inna najidu anna Allah yajal as-samawati ala isba' wa sa'ir al-khalaiq ala isba' fayaqulu ana al-malik. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhihika an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidu تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Datang seorang ulama, seorang pendeta ya dari Bani Israel kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, kami mendapat di dalam kitab kami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langit-langit seluruhnya ada di satu jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh makhluk-makhluk ada di jari yang lain. Ada di satu jemari juga. Kemudian Allah berfirman dari kiamat, Anal Malik, aku adalah raja. Maka Nabi pun s.a.w. tertawa hingga tampak ya gerahannya. Tasdiqan liqawli al-habr, sebagai bentuk pembenaran beliau atas ucapannya al-habr, pendeta tadi. Kemudian Nabi menyebutkan ya, ayat yang membenarkan itu semua, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka manusia tidaklah memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabbatuhu yawmal qiyamah, dan bumi seluruhnya berada di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Wassamawatu matwiyatun biyamini, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara contoh Israiliyat, ya, kisah-kisah Israiliyat yang hak, yang ditetapkan oleh Islam dan dipersaksikan kebenarannya oleh Islam. Ya. Dan masih ada yang lainnya insyaAllah akan kita baca pada kesempatan berikutnya biidznillahi ta'ala. Wallahu تعالى على علام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله